Musica da Combe. Kau tahu katra kalau sayang dan cintanya untuk kau. Sutradara lagi yang lain, secukup untuk bermain. Karena sutradara seperti kau yang paling mengerti Satu coba jalan dan darat, tapi tak bisa, tetap tak bisa. Sutradara yang seperti kau, nothing like you, nothing like you. Nothing like you, sutradara yang seperti kau. Nothing like you, nothing like you. Nothing like you, and nothing like you. Hey kau, apa bahagia yang cuma ada satu di dunia. Seperti kau tuh sulangka, dan mungkin hanya terhitung dengan dua angka. Semakin dari bahagia pun bertambah, untuk kau sayang paling terdampak. Sempat saja landin dia, terus pindah ke dia, sampai pada akhirnya saya pilih untuk setia. Dengar sayang ini sama ngaku, kalau hanya kau yang bikin saya rindu. Saya harap jangan pernah lelah untuk dengar bahasa bibir yang bilang suka yang agama. Tetap dan tetaplah kau untuk seperti ini, sampai waktu tiba kau jadi aku sendiri. Paling mengerti satu coba jalan dan darat, tapi tak bisa, tetap tak bisa. Sutradara yang seperti kau, nothing like you, nothing like you, nothing like you. Sutradara yang seperti kau, nothing like you, nothing like you, nothing like you, ay nothing like you. Ya agar saya coba untuk mau berpaling, hati setengah mati sampai 6 in the morning. Pikir bayang hayal anda suta jumping. Sakram bula balik karena nona bikin sinting. Sabar kelana hingga kesana, tapi percuma sutradara yang seperti koi nona. Saya terpesona parah cantiknya, indah matanya jujur cuma ada pada koi nona. Sutradara yang seperti kau lagi girl, hey, please come back to me, don't you go away. Tengok ke belakang jika dia susah, tetap kau jadi idaman baby, everything's gonna be okay. Hati yang hancur harap kau balik, hati jadi sempurna. Ini yang satu turku yang terbaik dan hari yang penuh makna. Jika ini karma kau kembali dan mohon maafkan. Hadir panorama bahagia pasti saya aminkan. Kau tahu katra kalau sayang dan cintanya untuk kau. Sutradara lagi yang lain, secukup untuk bermain. Karena sutradara seperti kau yang paling mengerti satu coba jalan dan darat, tapi tak bisa, tetap tak bisa. Sutradara yang seperti kau, nothing like you, nothing like you, nothing like you. Sutradara yang seperti kau, nothing like you, nothing like you, nothing like you, ain't nothing like you.